بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم قرأنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Sebelumnya mungkin saya minta maaf kalau ada perubahan jadwal secara mendadak karena ada halangan di esok hari sehingga ditukar dengan jadwal Ustadzun Al-Fadil Abu Sufyan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Ahibbati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang telah kita baca dengan tiga sanad yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ihtimamus sahabah bi'amalihim, perhatian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in terhadap amalan-amalan mereka. Wa khawfuhum mimma kana minhum minal a'mal fil jahiliyah, dan kekhawatiran mereka para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dari amalan-amalan jelek, dosa-dosa di masa lalu ketika masih dalam jahiliyah atau saat masih musyrik, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mendapatkan hidayatul Islam. Tentunya kebanyakan dari para sahabah layaknya keadaan masyarakat ketika itu jauh dari ilmu, jauh dari amal saleh, melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, tindakan-tindakan jahiliyah yang memang menjadi kebiasaan masyarakat ketika itu. Setelah mendapatkan hidayatul Islam, para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in amat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka karena diselamatkan dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam, diselamatkan dari gelapnya kemaksiatan dan dimudahkan menuju terangnya ketaatan, di tengah-tengah kebahagiaan tadi para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in adalah sosok yang selalu muhasabah, selalu mengoreksi, menimbang apa yang mereka miliki dan apa yang sudah mereka perbuat. Bahkan mereka juga melihat apa yang dulu mereka kerjakan pada masa jahiliyah. Masa belum mendapatkan hidayah, ada di antara mereka yang melakukan apa saja yang telah mereka kerjakan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, yang itu adalah tradisi yang paling kelam. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kekhawatiran muncul pada diri para sahabat sehingga mereka bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dosa-dosa tersebut di masa lalu betul-betul diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan dua kalimat syahadah pertanda dia masuk ke dalam Islam. Jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ketenangan kepada mereka, yang baik keislamannya maka tidak dihukum atas dosa-dosa di masa lalu karena sudah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang jelek dalam artian Islamnya hanya secara zahir, batinnya menyimpan kemunafikan, merekalah yang akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah, baik dosa sebelum masuk Islam secara zahir maupun dosa setelah masuk Islam secara zahir. Wa fihi ayuban, faedah yang kedua, khanibidina azani allahu wa iyakum, al-hathu ala ta'assi bis sahabah. Ada isyarat, anjuran untuk mencontoh para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Apa teladan yang ditunjukkan oleh para sahabah dalam hadis ini? Wa huwa ishtighaluhum bi'uyubi anfusihim an uyubin nas. Para sahabah itu sibuk dengan kekurangan dirinya sendiri, dicari kekurangannya, kemudian dilengkapi. Kalau itu kekurangan dalam ketaatan, diperbaiki. Kalau itu sebuah kerusakan yang tidak bisa didiamkan, ditinggalkan. Kalau memang itu larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan kesalahan diri sendiri, sibuk dengan kekurangan diri sendiri, aib diri sendiri, tidak menoleh, tidak menghabiskan waktu mencari-cari aib orang lain. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Wa hadza da'bu salafina salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Inilah kebiasaan salafuna salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Jadi yang ditoleh, yang dilihat, itu kekurangan diri sendiri. Saat ketemu kekurangan-kekurangan tadi, diperbaiki. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau ketika bangkrut dalam perdagangan, bahkan di penjara. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kondisi semacam ini adalah situasi yang tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk dihadapi, apalagi sosok sekali bermuhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Usahanya gagal, bahkan sampai harus dipenjara. Khanibidina azani Allah wa iyakum, ditahan oleh penguasa akibat kegagalan dalam usahanya. Ya, terlilit hutang. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Di dalam penjara beliau tidak kemudian mencari kambing hitam. Di dalam penjara beliau tidak kemudian mencari-cari alasan. Ini yang salah pegawaiku. Ini yang salah keluargaku. Ini yang salah teman-temanku. Bukan. Tetapi beliau melihat apa yang salah pada diri beliau. Sehingga beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran semacam itu. Gagal usahanya. Terlilit hutang, bahkan sampai harus mendekam di dalam penjara. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Subhanallah, beliau mengatakan ra'aitu hadza bisababi dzanbi 40 sanatan min qabl. Setelah saya renungkan, kata beliau, ternyata boleh jadi situasi yang aku alami saat ini akibat dosa yang dulu pernah aku katakan, yang dulu pernah aku lakukan 40 tahun silam. Apa dosanya? Qultu li akhin li. Aku berkata kepada saudaraku, ya muflis, wahai orang bangkrut. Perhatikan, beliau melihat apa yang sudah beliau kerjakan. Kok sampai dihukum, ditegur dengan teguran semacam ini. Fanibidina azani Allahu wa iyakum. Usahanya gagal, gulung tikar, terlilit hutang, bahkan harus mendekam di penjara. Karena gak bisa bayar hutang. Fanibidina azani Allahu wa iyakum. Tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan pihak manapun, dikoreksi kesalahan beliau sendiri. Subhanallah, beliau teringat dengan dosa yang dulu beliau kerjakan 40 tahun silam. Dosanya apa? Mencela saudaranya dengan kalimat ya muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Hei, orang yang bangkrut. Entah dalam kondisi atau konteks senda gurau atau bagaimana. Yang jelas, kalau dosa itu dilakukan 40 tahun silam, besar kemungkinan itu dilakukan saat masih muda. Hakikat walala, saat masih muda. Kan fidina azani Allah wa iyakum, masih belia yang mungkin masih labil atau kurang bijaksana, kurang sempurna akalnya dan lain sebagainya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kesalahan yang dilakukan saat masih muda baru dirasakan akibatnya 40 tahun kemudian. Itu sosok salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajmain. Yang mereka lakukan dan mereka contohkan ketika terjadi musibah, ujian, tidak mencari kambing hitam. Ya. Tetapi lihat dirinya, apa yang salah pada diriku? Apapun musibah yang kita alami, khanibidina azani Allah wa iyakum, itu disebabkan dosa dan kesalahan kita. Segala bentuk kesulitan itu dampak dari perbuatan kita sendiri. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita mengalami kendala dalam belajar, mudah sekali futur, mudah kehilangan gairah, padahal ilmu dia tahu kedudukannya luar biasa tinggi. Aqwalus salaf untuk meningkatkan semangat. Dia betul-betul hafal. Bahkan mungkin dia punya karya tulis terkait dengan bab itu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Singkat katanya, dia pinter, hafalannya banyak, wawasannya luas, tapi punya kendala, sering futur. Semangat di hari Kamis, futur dari Jumat sampai tahun depan. Ya, susah sekali bangkit. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dia ngerti. Dia tahu. Bahkan teman-temannya mau berikan nasihat segan. Bukan karena jelek akhlaknya. Bukan karena dia temperamen. Sedikit tersinggung, main tangan misalkan. Ringan sekali tangannya. Main pukul, mudah menggampar. Ya, jab kanan, jab kiri. Enggak. Temannya mau kasih nasihat segan. Kenapa? Ini yang dinasehati ilmunya lebih banyak. Hafal Quran, Masya Allah. Nahwu sorofnya sudah khatam 4 tahun lalu. Sudah selesai semua. Kita mau nasihati apa? Mau bacakan ayat, dia hafid. Mau bacakan hadis, ribuan hadis dia hafalkan. Bukan ratusan, ribuan hadis dia hafalkan. Mau mengingatkan tentang aqwalus salaf, oh dia lebih dulu belajarnya daripada kita misalkan. Segan mau berhadapan dengan fulan. Tapi fulan dari hari ke hari bukan tambah semangat, tambah loyo. Mukmin yang baik, yang betul-betul mengikuti jejak langkah salafuna salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang dia lakukan muhasabatun nafsi, koreksi diri dia. Bukan cari kambing hitam. Oh saya futur kenapa? Gara-gara ustaz. Ya, saya futur gara-gara ustaz. Ustaz yang sering masuk penjelasannya bulat. Ustaz yang bagus penjelasannya jarang masuk. Ustaz yang salah. Ustaz kambing hitamnya. Karena memang hitam ustaznya. Bukan seperti itu. Teladan yang kita saksikan dari salaf terdahulu enggak demikian. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa saya kok sering futur ustaz? Kenapa saya kok susah menaikkan gairah thalabul ilm? Padahal saya tahu pentingnya ilmu. Saya paham. Tapi kenapa kehilangan gairah yang membara, semangat yang membaca? Saya enggak punya itu ustaz. Kenapa? Andai kata punya, enggak permanen. Sehari dua hari hilang. Seminggu dua minggu amblas. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau orangnya itu bukan hamba yang saleh, imitasi dalam mengikuti salafun saleh terdahulu, yang dia salahkan orang lain. Dia enggak pernah tengok dirinya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Selalu cari kambing hitam. Oh yang salah ustadznya. Oh ternyata ustadznya enggak ada yang salah. Oh yang salah ketua kelasnya. Ya ternyata ketua kelas yang paling semangat. Oh yang salah teman saya. Dia selalu yang ngajak kepada hal-hal yang enggak bermanfaat. Padahal dia otak kerusuhan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Seorang talib yang muwaffaq itu selalu muhasabatun nafs. Ya, introspeksi diri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Naam. Wa fi hadzal hadits, dalam hadits ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, terdapat faedah yang berikutnya, fadlu duhulil Islam. Keutamaan masuk ke dalam Islam. Apa keutamaannya? Yukaffiru al-a'mal as-sabiqah. Islam mampu menghapus amal kejelekan yang dilakukan sebelum masuk Islam. Bisyarti dengan syarat ayyakunal Islam Islam zahiran wa batina. Masuk Islamnya itu lahir dan batin. Ya, masuk Islamnya itu harus lahir dan batin. Secara zahir, dia menampakkan keislaman. Dia memegang kunci masuk Islam. Dia ucapkan dua kalimat syahadat tanpa keraguan sedikit pun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim, mukmin. Secara batinnya dia memang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, manasikku, makna dari kalimat nusuk, wa mahyaya, hidupku seluruhnya, seutuhnya, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara batin tidak ada sedikit pun penyakit kemunafikan. Secara batin tidak ada sedikit pun kebencian kepada Islam atau kepada Rasul alaihi salatu wassalam atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Memang secara batinnya dia siap menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Kriteria seperti inilah yang kemudian menjadikan dosa-dosa hamba tersebut yang telah lalu, yang dulu dia kerjakan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dulunya dia penyembah berhala, dihapus dosanya. Meskipun dulunya dia adalah orang yang biasa bergelimang dalam dosa-dosa besar, dihapus mulai dari nol. Ya, kembali suci. Alal fitrah. Seperti kertas putih. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau dia seorang musyrik. Tapi kalau dia seorang ahlul kitab, dia mendapatkan keuntungan lebih. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau keislamannya zahiran wa batinan, dosanya semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'tikum kiflain. Allah berikan dua keuntungan. Keuntungan pertama dihapus dosanya. Keuntungan yang kedua, amal kebaikan yang dulu dikerjakan semasa ahlul kitab ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang musyrik bersih, kembali nol. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Kalau ahlul kitab bersih dosa-dosanya, kebaikan yang dulu dia lakukan dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu syaratnya, ayyakunal istislam zahiran wa batina. Wafihi ayuban. Faedah yang berikutnya, sanibidina azani Allahu wa iyakum, dhammu an-nifaq, tercelanya kemunafikan. Al-munafik, orang yang munafik, huwa alladhi qala fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis, dialah sosok yang dibicarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini pada sabda beliau, wa man asaa, barang siapa yang jelek, ai adharal islam wa yukhfi al-kufra, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Wa huwal munafiq, itu keadaan seorang munafik. Ukhidha bi'amalihi fil jahiliyah wal islam. Maka dia akan dihukum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atas dosanya di masa jahiliyah dan dosanya setelah masuk Islam secara zahir. Orang munafik, walaupun dia sering membuat kekacauan, khanifidina azani allahu wa iyakum, karena zahirnya muslim, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka bermanfaat keislaman yang dia tampakkan fid dunya, di dunia. Dalam bentuk diperlakukan seperti kaum muslimin. Kalau dia sebagai tetangga antum, dia punya hakul jiran, hak sebagai tetangga. Ya. Meskipun dia munafik misalkan, tetapi zahirnya masih muslim. Khanifidina azani allahu wa iyakum, dapat dia hak tetangga. Kalau antum masak berlebih, bagikan. Tidak boleh antum ganggu tetangga antum dengan ucapan, dengan tindakan. Tidak boleh antum ambil tanah tetangga antum secara zalim, walaupun dia orang munafik misalkan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Bermanfaat baginya syahadat yang dia ucapkan di dunia, tapi nanti di yaumul qiyamah enggak ada manfaatnya sedikit pun. Tetap bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, kalau mati tidak bertaubat. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi ayuban, faedah yang berikutnya, khanifidina azani allahu wa iyyakum, al-amru bithabat alal islam zahiran wa batina. Perintah untuk kokoh di atas Islam lahir dan batin. Wala yakunu kahalil munafiq, dan jangan sampai keadaan kita meniru keadaan orang-orang munafik. Al munafiqun ya'budunallaha ala tarafin. Kaum munafikin, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ujung agama. Zahirnya iya, itu pun tidak 100%. Batinnya sama sekali tidak. Kalau mukmin yang baik, mereka kokoh di atas keislaman lahir dan batin. Masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Kalau munafik enggak. Disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa minan nas mayya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ala harfin, di ujung agama Islam. Di ujung banget. Mundur dikit keluar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Saat seluruh kaum mukminin masuk ke dalam inti Islam, masuk sedalam-dalamnya, ada orang-orang yang zahirnya muslim dan mereka lah kaum munafik, beribadah kepada Allah bukan lagi setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah sih mending. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ini di ujung. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Beribadah kepada Allah di ujung Islam. Mundur dikit, keluar. Sudah bukan lagi dalam area kaum muslimin. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang membuat mereka tenang, dunia. Ya. Kalau dapat kebaikan, in asabahu khairun itma'an nabih. Kalau dapat kebaikan, khair di sini ad-dunya, kata Qatadah rahimahullah, dapat dunia dia, dibagi ghanimah. Kalau pada masa Nabi alaihi salatu wassalam kerjaannya sedang bagus-bagusnya, kalau di zaman sekarang sanibidina azani Allahu wa iyakum, dia ikut warna manapun yang penting menghasilkan cuan. Ya, pokoknya kelihatan muslim, entah Islam yang mana, enggak peduli itu sesat atau enggak, yang penting menghasilkan cuan. Mau yang warnanya ungu, yang warnanya orange, yang warnanya apa namanya krem misalkan, pokoknya diikuti semua. Yang penting satu, ada cuan. Itma'an Nabi, dia tenang di situ. Ajaran Islam paling tepat ya ini. Kenapa? Di sini hasil cuan saya. Ya. Kalau dia cocok dengan Syiah karena cuannya selaku penjual pisau. Ya, loh, ada apa dengan pisau? Tiap 10 Muharram pada apa namanya hari rayanya orang Syiah berkabung dengan kematiannya Al-Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, pisaunya ini laris manis. Ya. Ikut dia. Bagus ini Syiah. Ini namanya muslim yang baik. Ya, selesai dagangan pisaunya enggak laku, sanibidina azani Allahu wa iyakum, ya cuan biasa-biasa saja. Nanti begitu menjelang Idul Adha, baru dia ikut dengan kaum muslimin. Oh, ini yang benar, kurban. Kenapa? Saat itu pisaunya laku. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Giliran enggak ada cuan, inqalaba ala wajhi, glundung. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Keluar dia dari Islam. Dimaki-maki Islam. Dijelek-jelekkan kaum muslimin. Ikut berkonspirasi bersama dengan orang-orang kafir menghancurkan kaum muslimin. Kenapa? Gak dapat cuan. Itu munafik. Sanibidina azani Allahu wa iyaku. Muslim yang baik. Gak demikian keadaannya. Tidak berubah walaupun diuji dengan kemiskinan. Tidak gentar, khanifidina azani Allahu wa iyakum, meskipun dikucilkan oleh masyarakatnya. Meskipun dia diboikot. Kalau dia di atas Islam yang benar, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, prinsipnya jelas. Prinsipnya baku, prinsipnya paten, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, kokoh tak tertandingi. Sabat alal Islam, mau dapat cuan atau enggak dapat cuan, bukan itu tolak ukurnya. Mau disenangi, dipuji atau dihina, direndahkan, bukan itu patokannya. Patokannya Islam wassunnah, cocok dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia pegangi sampai mati. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Itu mukmin yang baik. Ya, itu mukmin yang baik. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ketika dia berpegangan, misalkan khanifidina azani Allahu wa iyakum, pegang dengan sebuah prinsip Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk. Ya, mau semua masyarakatnya mengatakan Quran itu makhluk atau tawakuf, enggak bisa menentukan makhluk atau bukan, atau menggunakan kalimat-kalimat diplomatis yang bisa dibawa kepada makna batil atau makna yang hak, dia enggak peduli, tetap dikatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Ketika dia mengatakan khamr itu haram, dipegangi sampai mati. Walaupun ada oknum-oknum yang dianggap tokoh mengatakan khamr makruh, enggak peduli. Kan ibidina zani Allahu wa iyyakum. Haram tetap haram. Itu seorang mukmin. Dan inilah prinsip hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Masalahnya di zaman sekarang, ikhani bidina azani allahu wa iyakum, fitnah kemunafikan betul-betul dahsyat. Fitnah kemunafikan betul-betul dahsyat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau bukan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak bisa selamat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum wasail at-tabat 'alal Islam. Ada cara, wasilah yang bila dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan teguhkan dirinya di atas Islam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Zakara umuran katsirah, beliau menyebutkan banyak poin-poinnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antaranya satu, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wattamassuk biha, kemudian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Tahu sunnah, diikuti. Setelah dia ikuti, dia pegangi sunnah tadi sampai mati. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Bilqawli thabiti, dengan qawlu thabit. Fil hayati dunya, saat di dunia. Wa fil akhirah, dan nanti di akhirat. Qala Qatadah, Qatadah berkata, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Qatadah Ibnu Di'amah, beliau berkata, khani bidina azani allahu wa iyakum, ammal hayatud dunya, adapun kokohnya seorang mukmin di dunia. Fayuthabbituhum bil khairi wal amali salih. Allah kokohkan hamba-hamba yang mukmin di atas kebaikan dan amal saleh. Saat yang lainnya rusak, dia tetap baik. Ya. Di saat generasi tersebut, pemuda-pemuda tidak mengenal halal haram, rusak, serusak-rusaknya, jauh, sejauh-jauhnya. Jangankan masalah sholat, jangankan masalah wudu, sampai pada tingkatan masalah pergaulan, ya. Batasan mahram itu kejauhan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di saat pemuda di zaman tersebut, di generasi tersebut, betul-betul hampir kembali seperti pemuda masa jahiliyah, zina dianggap biasa. Ya. Zina dianggap biasa. Meskipun tidak terang-terangan mengatakan zina, tapi berlindung dari kata yang sebenarnya ini juga maksiat, pacaran. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah diikat dengan ikatan pacaran, itu sudah sama kayak suami istri. Sudah sama kayak suami istri. Tinggal pengesahan saja di KUA. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Laki-lakinya itu sudah punya wewenang, punya kuasa seperti layaknya seorang suami yang sah. Sampai ceweknya itu, kalau itu pacaran biasa, ya konvensional gitu ya, atau yang agak syar'i gitu ya, ukhti-ukhtinya tadi, khanifidina zaniyallahu wa iyyakum, mau keluar rumah, diajak sama bapak ibunya, izin sama pacarnya. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika pacarnya mengatakan jangan pergi, kenapa? Nanti kamu enggak lagi fast respon kalau di WA. Dia enggak berangkat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika pemuda dan pemudi di zaman tersebut serusak itu, ada pemuda-pemuda mukmin yang tetap baik. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dia tidak mampu di tempat tinggalnya, dia hijrah ke tempat yang kondusif. Masuk pondok. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa kamu kok enggak pernah pulang? Sudah 12 tahun loh di pondok enggak mulai-mulai. Kenapa? Ustaz, saya kalau pulang bahaya. Kenapa? Mantan saya banyak. Yang saya takutkan kalau pulang itu, Ustaz, ya mantan-mantan tadi. Berapa banyak sih mantanmu? 3, Ustaz. Oh, cuma 3. 3 lusin. Subhanallah, ternyata kamu diem-diem ya, playboy juga ya. Iya Ustaz, dari kelas teri sampai kelas kakap, bahkan sudah kelas paus Ustaz ya. Makanya gak pulang. Kenapa? Kalau saya pulang hilang Ustaz, nanti saya kalau pulang sudah siap nikah Ustaz. Dan terus kenapa sekarang gak nikah? Oh, saya baca kitab belum bisa Ustaz. 12 tahun. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lah inti ngapain aja 12 tahun? Tidur Ustaz. Tufatusaniyah hatam tak? Hatam Ustaz. Berapa kali? Ya 12 kali. 12 kali hatam tufatusaniyah. Judul itu. Ketika Ustaz menerangkan tidur. Ketika imtihan kabur. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ditanya ini dan itu, mana ilmunya, mabur. Makanya dia enggak berani. Alhamdulillah ini masih mending walaupun parah kan gitu ya. Allah teguhkan hamba yang mukmin bi khairin, tetap baik saat yang lainnya rusak. Wal amalis saleh, diteguhkan di atas amal saleh saat yang lainnya itu tidak peduli dengan amal soleh. Saat yang lainnya itu enggak peduli dengan sholat, dia tetap jaga sholatnya. Di saat pemuda-pemuda lainnya itu sholat cuma 1 kali sepekan, Jumatan. Itu pun datang terlambat. Sudah tahiyat akhir baru nongol. Ya. Ketika dia nambah rokaat, dia kebingungan. Nambah berapa aku ini? Kan gitu ya. Enggak punya ilmunya. Akhirnya dia nambah 1 rokaat. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ditegur sama temannya. Mas, kok cuma 1? Oh, kurangnya. Iya, nambah. Bangkit dia. Nambah 3. Ya, bingung temannya. Mas, kebanyakan. Loh, maunya berapa? Kan gitu ya. La haula wa la quwata illa billah. Dia enggak tahu kalau Jumatan itu 2 rakaat. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Saat pemuda modelnya kama hadza, yang lainnya hancur-hancuran sholatnya. Andai kata ada yang berangkat sholat, enggak ngerti tata cara sholat. dia enggak pernah berani sholat di depan. Kenapa? Enggak tahu gerakannya. Sehingga dia di belakang. Tolehul Allahu Akbar kan gitu ya. Dia Allahu Akbar. Geliran sholat jenazah kan dibidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Yang lainnya salam dia sujud. Ya kan? Yang lainnya salam dia sujud. Loh, kok moro-moro salam ini dia bingung kan dibidina azani Allahu wa iyakum. Ada pemuda-pemuda yang tetap di atas amal saleh. Itu tanda Allah teguhkan hamba-hamba pilihan di dunia. Kemudian lanjutan ucapan Qatadah, wa fil akhirah ay fil qabri. Diteguhkan di akhirat, maksudnya di alam kubur. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau memberikan ta'liq atas ucapan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Fatathbitullah lil mu'minin. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman fid dunya, saat di dunia, bil khairi wal amali salih, tetap baik, tetap konsisten di atas amal saleh, inda fasadin nas, ketika manusia semuanya rusak, bisababi ittiba'ihim li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah teguhkan tetap di atas kebaikan, tetap di atas amal saleh saat manusia semuanya rusak, sebabnya kokoh di atas sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk isya ya, ya. Sudah. Ya? Tayyib. Naam. Karena sudah masuk isya, insyaallah taala pembahasan yang lainnya berkaitan dengan keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana cara agar tetap bisa teguh di atas Islam, insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.